Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang Allah dan namanya. Kita perlu tahu nama Allah karena Allah juga tahu nama kita. Dan Allah pun mencatat nama kita di dalam kitab kehidupan. Makanya kalau Allah mencatat nama kita, kita harus tahu siapa nama dia. Dan inilah yang dipertanyakan oleh Musa kepada Allah sendiri di Bukit Horeb. Kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya baca ayat 13. Jemaat membaca ayat 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku, lagi firman-Nya. Inilah kau katakan kepada orang Israel itu, 'Akulah Aku, Tuhanmu sesungguhnya Aku kepadamu.'" Kita berkata, amin. 40 tahun lamanya Musa dididik di Mesir. Dan dia sebenarnya dipersiapkan menjadi pengganti Firaun. Sebab itu selama 40 tahun Musa dibesarkan, dididik dengan ala Mesir. Hebat Musa ini. Namun Musa ini cinta bangsanya. Dia cinta asal-usulnya. Abraham, Ishak, Yakub. Dia kenal sebagai leluhurnya. Dan 400 tahun lamanya bangsa Israel diperbudak di Mesir dengan kerja paksa, dengan penyiksaan. Sehingga satu kali ketika Musa melihat bangsanya diperlakukan kasar dan dipukul oleh mandor-mandor Firaun, maka bangkit amarah Musa. Dia pukul orang Mesir itu. Taulah saudara, dia dididik dalam ilmu Mesir, mukul orang tak usah capek-capek, dia pukul mati langsung juga mayatnya disembunyikan di Mesir. Kemudian besoknya datang lagi dia melihat bangsanya. Kali ini bangsanya sama bangsanya berkelahi. Oh, ini. Makanya jangan menjadi suka berkelahi, saudara. Tidak ada tempat di surga bagi orang yang suka berkelahi. Bangsanya pula berkelahi. Lalu Musa berkata, "Kenapa kamu saling berkelahi? Orang Israel enggak terima. Oh, maksudmu kau membunuh aku seperti kau membunuh orang Mesir kemarin. Orang Israel ini dibela pun susah, dibiarkan menderita. Takut Musa, wah, ketahuan aku membunuh orang kemarin, pasti kasus ini akan sampai ke Firaun dan aku akan dibunuh." Maka Musa melarikan diri ke Midian. Dan di sana dia berjumpa dengan seorang yang baik hati yang bernama Reuel, imam di Midian, dan mempunyai 7 anak perempuan. Dan rupanya Musa ini pandai membawakan diri, sehingga salah satu anak dari imam ini diberikan menjadi istri Musa. Jadi kalau orang yang pandai-pandai membawakan diri kemanapun itu tidak akan mati kelaparan. Haleluya. Bah, haleluya. Jadi kalau enggak pandai membawakan diri bisa mati, enggak ada kawan. Akhirnya karena dia tinggal bersama mertua, sementara mertua ini adalah peternak domba, kambing domba, maka disuruhlah dia menggembalakan ternak domba. Dan satu saat dia sampai di Bukit Horeb, adalah Bukit Allah. Di sana dia menyaksikan belukar terbakar. Belukar menyala tapi tidak hangus terbakar. Musa ini seorang yang cerdas. Bayangkan calon Firaun. Seorang yang cerdas. Maka dia berpikir, kok ada api di belukar tapi belukarnya tidak terbakar. Aku akan ke sana mengamati. Jadi salah satu indera kita adalah pengamatan. Jadi bukan hanya lima indera sebenarnya ya. Ada delapan indera kita. Salah satu dari delapan itu adalah pengamatan. Nah, Musa ini pengamatannya tajam. Aku akan pergi untuk memeriksanya, mengamatinya. Lalu dia mau menuju belukar duri pakai sepatu. Saat itulah Tuhan berkata kepadanya, Musa, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Sekarang disuruh Tuhan, Musa ini bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Dan ketika Tuhan meninggalkan kasutnya, karena dia berada di tanah yang kudus, Musa ini seorang yang patuh. Patuh dia. Tanggalkan kasut katanya, tanggalkannya. Coba dia bilang, nanti kena duri kakiku Tuhan. Tapi Musa ini punya loyalitas yang tinggi. Saya kadang-kadang kalau memanggil orang muda supaya duduk, jangan sembunyi di tempat yang tersembunyi di kebaktian rumah tangga, sampai 3-4 kali belum mau datang. Sampai saya bilang, iko kutogu masada-sada sedabur, baru maju ke depan. Tapi Musa ini tanggalkan kasut, katanya tanggalkan. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Berbahagialah kita kalau nenek moyang kita sudah mengenal Tuhan. Haleluya. Kita hormati opung kita, leluhur kita, ayah kita yang sudah lebih dulu mengenal Tuhan. Makanya tiap orang muda dituntut menghormati yang lebih tua supaya bisa bertemu dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, aku mengutus engkau untuk melepaskan umatku, karena aku sudah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Salah satu sifat dari Allah kita adalah juga mengamati. Penderitaan orang juga diamati. Haleluya. Kalau saudara menderita, diamati Tuhan. Kalau kita sengsara juga diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi kepada pemandangan Allah. Dan ketika bangsa Israel berseru mengenai penindasan dari oleh mandur-mandur Firaun, nah disinilah Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dalam pertemuan dengan Musa di Horeb, Tuhan memanggil Musa dan mengutusnya. Dan Musa ini sesungguhnya dia agak berdalih-dalih. Ya. Dia agak berdalih-dalih. Sebab mungkin dia teringat pengalaman masa lalu. Ya. Orang Mesir musuh. Dia di sana DPO. Ya. Bangsa Israel juga bukan bangsa yang gampang dipimpin. Dibela pun susah. Musa tahu betul karakter bangsanya. Makanya Musa sesungguhnya dia berdalih-dalih memimpin bangsanya. Tapi akhirnya dia berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau bangsa Israel menanyakan kepadaku, siapa nama Allah yang mengutus engkau? Maka firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Kalau bahasa Inggris ditulis I am that I am. Akulah, aku adalah yang aku ada. Tuhan tidak menyatakan namanya dalam bentuk lain, tapi kalau dalam bahasa yang diperkata I am, aku adalah. Itulah katakan kepada umatku. Nama ini kemudian hanya diperjelas oleh Rasul Yohanes, Rasul yang paling dikasihi oleh Yesus. Inilah yang menjabarkan siapa aku adalah, siapa I am that I am yang dahsyat itu, yang sesungguhnya tiada lain adalah Yesus. Jadi yang berseru dari belukar duri itu, dari belukar yang bernyala-nyala itu, tiada lain adalah Yesus sebelum menjelma menjadi manusia. Namanya I am yang berasal dari nama Jehovah. Jehovah. Untuk membuat kita bisa akrab dengan seseorang, harus mengenal namanya. Betul, saudara? Apakah saudara berteman dengan orang yang tidak tahu namanya? Tidak mungkin. Kalau aku memberkati pengantin di sini, harus ku dengar dia memanggil nama pasangannya. Makanya ada perjanjian, dengan ini saya mengambil disebut nama calonnya. Kalau lupa dia, ingat dulu ku bilang. Anggo seingat, gua rina lauri pengen yang bawa nama masu-masuin. Dan ada yang lupa, laki-laki sering lupa. Laki-laki ini kalau sudah diperhadapkan gampang grogi. Dan berapa kali itu, bukan hanya di sini, di Bahal Gajah, bahkan kalau aku diundang, saya bilang sebut namamu, nama dia pun lupa dia. Ini udah grogi. Makanya saya tadi pagi baca Quran Sip kaget, katanya di akhir zaman ini IQ perempuan lebih tinggi dari laki-laki 5 poin. Dan saya melihat kenyataannya mungkin itu. Jadi jangan pernah menganggap perempuan terlalu rendah. Ternyata IQ mereka lebih tinggi, 5 poin loh. Banggalah jadi perempuan ya ini. Cintailah perempuan, amat terlebih istri ya. Jadi harus tahu namanya. Makanya Musa berkata, nanti kalau aku ditanya siapa namanya, bagaimana tentang hal itu? Maka dari belukar duri terdengar suara, I am that I am. Semua buku kalau kita baca, dari kitab Imamat ke Bilangan ke Ulangan, kitab Mazmur, kitab Nabi, kitab siapapun, tak ada yang menjelaskan siapa I am that I am. Hanya Yohanes, Rasul yang paling dekat dengan Yesus, yang selalu sandar dengan Yesus. Kalau ada perhimpunan atau duduk, kalau makan bersama, Rasul paling junior ini akan sandar pada Yesus. Kalau ada hal yang rahasia, Petrus yang paling senior akan korek dia. Yohanes, tanya dulu, siapa yang dimaksudnya pengkhianat? Itu tidak langsung Petrus tanya itu kepada Yesus, harus lewat Yohanes. Makanya saya kaget kalau gereja Katolik itu menganggap Petrus lebih dekat. Bukan, Yohanes. Dan nama Yesus yang adalah I am that I am, itu hanya kita melihat dalam Injil Yohanes. Dan ada 7 nama ini diperkenalkan dalam Injil Yohanes. Makanya kalau kami di sekolah kitab, dari empat Injil Yohanes yang kita mulai. Injil Yohanes. Makanya di rumah rajin-rajin baca Yohanes. Karena makna dan kuasa dari nama itu ada di dalam namanya sendiri. Makanya kalau orang Israel membuat nama tidak sebarang nama. Itu mereka melalui satu acara, ya. Dan nama itu adalah juga pengharapan. Diharapkan kalau nama itu diberikan, maka orang yang diberi nama itu akan mampu menyandang namanya itu. Misalnya, kalau disebut namanya Yohanes, itu adalah pemberian Allah yang tak mungkin bisa didapat karena ibunya mengandung dia pada masa tua. Makanya malaikat berkata, namanya adalah Yohanes. Ini adalah anugerah Allah. Sebaliknya kalau namanya adalah Nabal, itulah bebal. Seperti namanya. Makanya tidak sembarang memberi nama kalau orang Israel. Kalau namanya disebut Abigail, itu cerdik. Makanya Abigail itu mampu menghindari pertumpahan darah. Jadi kita melihat Musa menjadi akrab dengan Tuhan karena dia mengenal namanya. Sebab itu kita juga harus mengenal nama Tuhan. Karena nama kita lebih dulu dia kenal. Ketika kita percaya kepadanya, nama kita tersurat dalam kehidupan. Dalam kitab Wahyu pasal 14, tolong Pak Homing, mungkin tak kutuliskan tadi itu. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Jadi ada 144.000 yang adalah bagian, sebagian dari mempelai Kristus. Jadi bukan ini semua orang yang selamat seperti pengajaran saksi Yehova. Bukan juga ini adalah orang Yahudi yang diterima di akhir zaman pada masa 3 tahun setengah. Bukan. Tapi inilah sebagian dari mempelai Kristus. Yang namanya nama Kristus dan nama Bapanya yaitu Allah Bapa diterakan di dahi mereka. Jadi kita juga harus menerima nama itu dalam hidup kita. Makanya kita harus dibaptiskan. Hanya melalui cara pembaptisan, nama kita, nama Allah ditulis dalam hidup kita, dalam dahi kita. Sehingga kalau kita berkata Abba atau Bapa, Bapa melihat namanya ada di dahi kita. Mungkin orang lain tidak tahu membacanya, tapi Tuhan Allah tahu, karena itu namanya. Amin. Makanya bulan Agustus mendatang kita akan bikin baptisan. Ingat-ingat sudah dibaptis belum? Jangan sampai ada di antara kita lagi yang belum dibaptis. Ada bapak-bapak yang berkata, ah anak-anaknya dibaptis katanya. Lalu dia tidak mau dibaptis. Kalau tidak bisa dibaptis, tidak mau dibaptis, berarti dia menolak nama itu. Dan hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Jadi menolak baptisan juga menolak keselamatan. Makanya saya kalau membaptis orang tidak mau membaptis karena dia mau menikah, ya. Saya bilang kalau menikah, menikahlah. Tapi kalau mau dibaptis, belajar betul dulu, tahu betul dulu apakah sudah dilahirkan baru. Jadi perlu kita dibaptiskan ke dalam nama itu supaya kita bisa memiliki kuasa nama itu dan diberkati di dalam nama itu. Kita baca dalam Injil Yohanes 7 nama atau 7 versi aku adalah atau I am that I am ini. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Akulah roti hidup. Kalau bahasa Inggris lebih gampang melihatnya karena ini ditulis dalam warna merah dengan kata I, huruf besar, I am the bread of life. Jadi gampang kita melihatnya. Kalau bahasa Indonesia ini harus kita cari lagi. Aku adalah roti hidup. Jadi di dalam nama Yesus kita mendapat kehidupan, hidup rohani hingga hidup jasmani, bahkan hidup yang berkelimpahan. Makanya saya tidak suka lagu Holana susah doa ditanon. Waduh, tahan aku Holana susah deh. Padahal Tuhan katakan, aku datang supaya mereka itu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah yang kita peroleh di dalam nama Yesus. Bukan hanya supaya masuk surga kalau mati, bukan. Supaya dalam hidup sekarang ini kita bisa melihat hidup dengan kelimpahannya itu. Haleluya. Akulah roti hidup. Orang Yahudi sangat bangga. Apalagi datang turis-turis dari Indonesia berkata kepada mereka, "Kenapa kamu orang Yahudi tinggi-tinggi, tegap-tegap, pintar-pintar, cantik-cantik lagi," katanya. Orang Yahudi kalau diangkat sedikit tambah menginjak nih. Iya. Mereka akan berkata, "Nenek moyang kami makan mana yang turun dari sorga? Nenek moyangmu tidak." Sudah diangkat dia, direndahkan orang. Bahkan sampai di Ka'bah Tuhan, di rumah ibadat orang Yahudi, "Nampak aku, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama dengan si pemungut cukai ini." Yahudi. Makanya kalau ketemu dengan Yahudi, enggak usah dipuji-puji, puji Tuhan. Amin. Tapi mereka mengaku sekalipun tidak pernah makan mana, karena makan mana nenek moyang mereka, mereka menjadi orang hebat. Apalagi langsung makan mananya. Nah sekarang kita lah yang makan mana, karena dialah mana yang turun dari surga. Makanya kalau saudara mendengar firman Tuhan, menelaah firman Tuhan, harus firman itu menjadikan kita memiliki hidup dengan kelimpahannya. Karena kita menjadi manusia Allah oleh firman-Nya itu. Kita menjadi the man of God. Jangan menjadi manusia duniawi. Haleluya. Untuk apa? Yesus memperkenalkan namanya dalam Injil Yohanes, "Akulah roti yang turun dari surga." Dialah roti hidup yang membuat hidup semangat kita, yang membuat hidup naluri kita, yang membuat hidup nurani kita, yang membuat hidup kecerdasan kita, yang membuat hidup semangat kita. Ia kehidupan. Sebab itulah Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. Enggak usah dibaca, tayangkan saja. Barang siapa memiliki anak atau Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, yaitu Yesus, ia tidak memiliki hidup. Jadi untuk bisa hidup dengan sungguh hidup, kita harus menerima Yesus. Hari ini kita tidak lihat dia dalam kasat mata, tapi melalui firman-Nya kita melihat dia yang menopang seluruh keberadaan kita. Tolong surat Ibrani pasal 1 ayat 3. Baca. Ibrani 1 pasal 3 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi lihat, kalau kita mendengar firman Allah yang adalah roti hidup, yang adalah Yesus dalam firman-Nya, maka Dia akan menopang kita. Roh, jiwa, hingga tubuh kita Dia topang, sehingga kita menjadi eksis. Di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita ada. Makanya firman itu harus mendapat tempat di hati kita yang paling dalam, untuk menopang kita dengan seluruh keberadaan kita. Kemudian nama I am atau akulah yang aku ada ini kita temukan lagi dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Kalau bahasa Inggris, I am the light of the world. Jadi sesudah Tuhan memberi kita hidup, namanya yang berikut memberikan kita terang, supaya kita tidak pernah berpikiran gelap. Koran minggu lalu saya baca, ada seorang Parumain membunuh ibu mertua di daerah Pancur Batu sana. Saya pikir dunia ini kok sudah semakin parah. Belum pernah aku dengar ada menantu perempuan tega-tega membunuh ibu mertua yang sudah uzur hanya karena tersinggung dia. Ibunya ini, ibu mertuanya ini merepet dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan terhadap dia. Jadi jangan, saudara-saudara, sering merepet ya. MSC ya. Makin sering cerewet. Bahaya itu, penyakit itu. Apalagi makin tua mesti makin lebih banyak dia. Anak-anak pun tak suka rupanya mendengar banyak kata-kata. Apalagi keras-keras. Makanya saya lihat guru-guru TK itu kalau mengajari anak-anak, ketelinganya hanya dibisikkan. Kalau ada yang menyesatkan, anak lain tidak tahu, jadi ketelinganya pelan. Kalau berbicara keras itu, kalau anak-anak itu lagi banyak ya, mereka teriak untuk umum. Tapi kalau untuk satu orang, enggak perlu suara keras. Nah, sering kita di rumah cuma berdua di rumah, tapi suaranya sampai ke jalan sana. Saya ini pikir nama berbeda. Saperoi bah, apa ya? Nama katai. Jadi hati-hati. Dibunuh. Kenapa orang membunuh? Pikirannya sudah gelap. Enggak kenal lagi dia. Sudah lupa dia. Itu ibu mertuanya. Ibu mertua dibunuh. Di akhir zaman. Makanya ketika lagu tadi dilagukan Pak Sirait, uhum ni debatana yang rotu pertibion toho nama tak sadia lileng aywe. Makanya pagalak palidom asatiur lakam. Sebab kalau sempat pikiran seseorang digelapkan, maka disitulah iblis berkuasa. Makanya berkat yang kita harus terima dari nama I am that I am adalah terang. Dalam Yohanes 1 ayat yang keempat dikatakan, saya baca ini, Yohanes 1 ayat yang keempat begini dikatakan, di dalam Dia ada hidup. dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kita harus menerima hidup dari firman, dan kemudian firman itu juga memberi kita terang, sehingga kita menjadi bijak, kita bisa menjadi cerdas. Haleluya. Dalam Mazmur 130, Mazmur 119 ayat 130 dikatakan, baca Mazmur 130 ayat Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Dan kalau sudah ada terang, terang ini memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saya kaget kemarin baca koran, disebutkan Indonesia di ASEAN adalah manusia paling malas, yang enggan bergerak atau beraktivitas. Nomor satunya Malaysia, runner-up-nya Indonesia. Wah, malu kita ya. Malu kita. Mungkin otak kita kurang cerdas, sehingga kita tidak tahu mau bikin apa. Bahasa Batak bilang, ngomong. Kalau pikiran kurang cerdas, itu nampak dari orang kurang bergerak, kurang beraktivitas, jadinya ngomong. Nak peswadong jelma mergor si ngomong, alai gudang guna ngomong. Jadi mengapa kita harus terima I am that I am dalam kehidupan kita, namanya diterapkan dalam hidup kita, supaya kita cerdas. Kita melihat orang-orang dalam Alkitab yang mencintai Tuhan adalah orang-orang cerdas, adalah Yusuf di Mesir yang sekalipun tidak pernah kuliah, cerdas. Ada Daud si penggembala domba yang kemudian menjadi orang nomor satu. Karena apa? Otaknya cerdas. Ada Daniel, memang jebolan institut pemerintahan di Babilonia bersama Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi dia juga di ranking teratas 10 kali lebih pintar dari orang-orang pintar di Babel. Karena apa? Dia memiliki firman, dia memiliki terang yang menyinari hidupnya. Makanya bangsa Israel diberkati dengan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang dalam perjanjian baru redaksinya dirubah, anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Jadi ini jangan hanya sebuah penutup ibadah, ini harus kita alami karena nama Tuhan ada di dalamnya. Ketika bangsa Israel di Mesir untuk melepaskan mereka dari perbudakan Firaun, Tuhan harus mendatangkan 10 kutuk atau tulah, dan tulah yang ke-9 adalah membuat gelap gulita di seluruh Mesir 3 hari, gelap gulita sehingga orang tidak bisa melihat temannya. Nah, bayangkan kalau teman pun tak bisa dilihat, apalagi cari korek api. Jadi gelap tak bisa bikin terang. Dan bayangkan kalau sampai 3 hari kita di dalam kegelapan, otak kita ini bisa-bisa tumpul, tak bergerak. Akhirnya inilah yang membuat Firaun berkata, bangsa Israel pergilah kamu semua, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semua kamu boleh pergi, tapi ternakmu tinggal di Mesir. Ternak hartamu tinggal di Mesir. Tapi Musa bilang, ternakmu juga harus kami bawa, karena kami mengadakan pengorbanan di padang gurun. Satu kaki pun, kalau bahasa Batak, sebola tabirik pe, dan boleh tinggal di Mesir. Musa ini tegas, keras. Satu kaki tak bisa. Tak mau, Firaun. Akhirnya didatangkanlah kutuk terakhir, kematian anak sulung baru pergi. Jadi saudara yang disebut Tuhan, kita perlu terang dari Allah menerangi pikiran kita, menerangi jalan kita, menerangi bisnis kita. Ada satu orang pemuda di Bahal Gajah, karena gagal kuliah, ngototlah dia minta modal dari bapaknya. Puluhan juta itu bikin kolam. Nah, sekuliah pi boto nomor kolam. Bikin kolam dia. Kalau saudara sulung ke Bahal Gajah sebelah kanan sebelum gereja, ada di situ bekas-bekas semen, itulah kolamnya dia. Modalnya itu datang, saya pun pikir kok hanya bikin kolam begini hebat fondasi. Tapi sekali panen, panen perdana, sudah merugi. Rugi. Biasanya panen perdana itu akhirnya tutup total sampai sekarang. Kenapa? Ini kurang cerdas berhitung. Jadi kita perlu diterangi Tuhan supaya pikiran kita terang, perjalanan kita terang, bisnis kita terang, semua terang. Haleluya. Makanya selagi siang, selagi terang, wajib bekerja. Tapi kita siang pun tidur, mendengar khotbah pun tidur. Sudah ada yang tidur lelap ini. Gue temu jenis lebung main. Jadi sudah ini sesuatu. Jangan pernah kita biarkan kegelapan menggelapkan pikiran kita, karena si raja kegelapan adalah yang berkeinginan juga menggelapkan pikiran kita. Makanya lihat di negara kita ini sekarang kan penggelapan, penggelapan, mulai dari penggelapan listrik. Kita lagi masak digelapkan listrik, nggak bisa lagi masak nasi. Padahal anak-anak mau sekolah, jengkel kali pagi-pagi, mati lampu. Penggelapan uang, penggelapan, pokoknya serba penggelapan. Karena memang si kegelapan sekarang sedang bekerja. Nah, kita jangan sampai digelapkan. Pagalak palitong, asa tiur lakam. Nah, ini. Karena apabila pikiran kita diterangi, kita dapat kasih karunia. Hidup ini adalah kasih karunia Allah. Kalau kita bisa hidup hari ini karena kasih karunia Allah. Kalau saudara bisa mendapat istri atau suami, itu juga kasih karunia Allah. Karena itu Salomo berkata, istri itu adalah karunia Tuhan. Makanya yang sudah beristri, hargai istrimu sebagai karunia Tuhan. Amin bapak-bapak. Dan ibu-ibu juga hargai suamimu sebagai Tuhan. Haleluya. Kalau istri menghargai suami sebagai Tuhan, suami menghargai istri adalah karunia Tuhan, tidak ada lagi gotok-gotokan, tidak ada lain main gebuk-gebukan. Amin. Kita lanjutkan lagi dengan ayat yang ketiga, mungkin ketujuhnya harus bersambung minggu depan. Yang ketiga adalah dalam Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau bahasa Inggris, I am the door. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, selamat masuk dan keluar. Di dalam tabernakel ada tiga pintu. Ada pintu halaman, memasuk dari luar memasuki ke halaman, namanya pintu halaman. Dari halaman memasuki kemah sembahyang ada lagi pintu, itu namanya pintu tabernakel atau pintu kemah. Kalau orang masuk dari halaman ke bait suci lewat pintu kemah, maka dia mendapat kasih karunia. Bukan hanya keselamatan. Jadi kita bukan hanya mendapat keselamatan, tapi juga mendapat kasih karunia. Ia akan masuk dan keluar, menemukan padang rumput. Padang rumput itu adalah berbicara dari hal segala sesuatu, ya, pekerjaan, rezeki bagi domba. Padang rumput adalah segalanya. Jadi domba-domba yang masuk melalui pintu dan gembala menuntun mereka akan menemukan padang rumput. Kemarin saya tanya Sihar, karena dia masuk di Bank Mandiri Agustus. Gimana posisimu di Bank Mandiri? Apakah diperpanjang? Kenapa tidak, katanya. Aku sudah permanen Mandiri. Aku sudah lulus sertifikasi. Lalu seandainya kalau kau tidak diterima di situ, karena di bank ini kan gampang juga orang dipecat. Masuknya sulit, tapi dipecatnya gampang. Salah-salah. Udah ketawa Pak Riris. Syukur dia bisa sampai pensiun. Ya. Kalau salah, kurang sopan, kurang santun di Mandiri itu, bisa pecat. Kalau tidak santun dia melayani nasabah, apalagi nasabah itu adalah prioritas di sana. Kenapa? Karena banyak yang berjejer menunggu kerja di situ. Tapi Tuhan katakan, kalau di kita masuk lewat pintu, masuknya keluarnya aman. Saya tanya dia, kalau kau misalnya enggak seandainya enggak diterima di Bank Mandiri itu, masih bisa kau balik ke KPMJ? Bisa dong, katanya. Kan ada perjanjian dari sana. Kalau tak betah di situ, masuk lagi ya, balik, katanya ini. Jadi kalau kita memiliki Yesus, keluar dan masuk bisa. Haleluya. Bukan hanya masuk bisa. Di dalam Yesus paling untung. Makanya kita menyanyi, percaya pada Yesus itulah untungku. Makanya kaum muda, tiap kebaktian kaum muda berdoa kepada Tuhan untuk peluang-peluang supaya pintu-pintu terbuka. Dan puji Tuhan, beberapa di antara mereka sudah mendapat pekerjaan. Ada si rotua baru nenggolan bekerja di Kawan Lama. Saya lihat dari luar waktu saya mau jemput dia, oh, lihat mejanya saja sudah tahu kita posisinya, ya. Sudah punya meja. Ada Ingrid, ada siapa lagi? Ada Febri yang masuk dalam tahun ini ke bank. Ada di Mandiri, ada di BRI. Saya hitung-hitung udah lebih dari 7 orang jemaat kita ini bekerja di bank, ya. Ada si Hombing juga di BRI. Ada lagi si Manase. Bang, mana itu Manase? Udah kemana dia? Keluar. Jadi saya senang sebagai gembala melihat mereka punya peluang-peluang. Haleluya. Tidak harus PNS, tapi bekerja di mana kita bisa bekerja juga, kita bersyukur supaya tidak menjadi orang yang ngongong. Ngongong ini berat. Tapi saya agak sedih karena tidak ada yang mencari lubangan di pekerjaan Tuhan. Ya, entah kalau tahun ini ada yang akan mempersiapkan diri menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Wali kota kemarin dalam sambutannya di Sinode Pentakosta berkata, berilah anakmu yang berkualitas nomor satu untuk Tuhan, katanya. Tapi orang-orang tua jarang mau memberi kualitas nomor satu untuk Tuhan. Biasanya kualitas nomor satu kedokteran, kalau boleh ke Akabri ya. Yang lain tapi saudara yang sudah Tuhan perlu juga memikirkan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Karena dalam pekerjaan Tuhan juga saudara-saudara ada jaminan tak kekurangan, kata Tuhan. Menurut catatan statistik GPD, belum ada yang mati kelaparan pendeta GPD, belum. Mati syahid ada, yang mati kelaparan tak ada. Mati karena kebanyakan makan sudah mulai ya. Kebanyakan makan. Jadi jangan takut tidak makan melayani Tuhan. Sebab itu saudari Tuhan, kita perlu memiliki nama Yesus agar kita mendapat peluang-peluang, pintu-pintu terbuka dalam hidup ini, bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk lagi. Karena apa? Kita memiliki kualitas. Orang tidak akan membuang kita begitu saja. Saya ingat dulu ada satu orang GPD yang lama dia bekerja di Bank Bumi Daya sebagai direktur. Ketika dia pensiun, langsung bank lain swasta menerima dia lagi jadi direktur sampai akhir tidak bisa lagi bekerja. Jadi sudah bayangkan, bagi anak-anak Tuhan peluangnya pasti, dan ini yang kita cari. Makanya kita harus berbenah diri supaya kita memiliki nama Yesus yang memberikan kita pintu-pintu peluang. Ayat dalam kitab Wahyu pasal 3 kita baca ayat yang ketujuh. Wahyu 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Inilah kunci yang dipegang oleh Yesus di dalam namanya, I am the door. Semua kita harus bisa melihat pintu untuk pekerjaan, pintu untuk pendidikan, pintu untuk lapangan, peluang untuk posisi-posisi. Karena Allah kita adalah Allah yang mengendalikan dunia ini. Tapi sering iman kita, sering semangat kita, sering pengabdian kita kepada Tuhan minim, sehingga ketika ada pintu kita gak layak memasuki. Makanya dari kecil anak-anak kita dididik takut akan Tuhan. Anak-anak kita dididik sekolah minggu supaya dari kecil mereka sudah tahu tentang Tuhan. Cucu kami yang nomor 2 yang belum 3 tahun, kalau kakaknya sudah pergi sekolah dia rasa tenang. Kalau ada kakaknya dia sering diganggu. Tapi kalau dia sendiri, mulailah dia seperti siaran ulang berbakti ya. Dia ambil kursi podiumnya, dia naik ke situ. Dia menyanyi seperti pemimpin pujian. Lalu nanti mengakhiri ibadahnya, dia akan berdoa syafaat. Doa syafaat sudah. Dia bilang, Tuhan, berkatilah mamaku, berkatilah bapakku, berkati opung pendetaku. Kalau aku dibilang opung pendeta, berkati opung boru. Wah, betapa senang ya. Kalau anak kecil pun sudah tahu berdoa. Pernah saya dipanggil berdoa untuk seorang anak yang sakit di rumah sakit, mungkin tak pernah melihat berdoa, mungkin rasa aneh melihat orang berdoa. Ketika aku mau mendoakan, meletakkan tangan di atas kepalanya, mop, katanya. Nah biasa dia. Makanya ibu-ibu kalau mendoakan anaknya, rajin tumpang tangan dong. Kalau dia sakit agak panas, doakan dia. Karena ada mandat umum, orang percaya mengusir setan-setan menumpangkan tangan di atas orang sakit. Itu amanah agung. Semua orang percaya dapat melakukannya. Sehingga anak-anak kita pun tahu ada kuasa di dalam namanya. Sekarang ini masa yang sukar. Untuk pendidikan pun sukar. Kalau saudara mau menyekolahkan anak saudara TK saja, dia yang bertaraf berbahasa Inggris 5 juta setiap bulan, kalau nggak salah 500 ribu, ya. Mahal. Lalu kalau kita sebagai anak Tuhan harus cari yang murah, harus cari yang murah, cari beras murah, ikan yang murah, semua yang serba murah, yang murahan kita. Padahal Tuhan berkata kepada Israel, kepada bangsa Israel, umatku akan diberi makan gandum yang terbaik dan madu dari gunung batu, bukan madu dari bangkai singa. Makanya kita berdoa supaya melihat pintu terbuka untuk kita. Sebab kalau Tuhan membuka, tak ada yang bisa mengunci. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mengenal nama di atas segala nama itu. Nama Yesus itu, itulah I am that I am, yang pernah menampakkan diri kepada Musa sehingga bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Terpelihara di padang gurun, tidak menanam, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung. Bajunya 40 tahun tak buruk-buruk. Sepatunya 40 tahun tak habis-habis. Mana tiap pagi terus turun. Karena itu saudara, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, namamu menyelamatkanku, namamu memberkatiku, namamu juga menerangi pikiranku. Jangan sampai pernah pikiranku gelap sehingga aku suntuk lalu ngomong tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan, namamu bukakan pintu bagiku, pintu untuk dapat pekerjaan, pintu untuk rezeki, bahkan pintu langit Tuhan bukakan untukku, perintahkan berkat karena aku tak dapat meraihnya. Pernah saudara berdoa begitu? Aku tidak dapat Tuhan rapat mendapatnya, enggak mampu aku meraihnya, kemampuanku terbatas, modalku tak cukup, tapi kau adalah Tuhan yang mampu buka pintu langit sehingga aku bisa mendapat berkat. Bulan yang lalu seorang ibu bersaksi untuk memasuki pendidikan pun susah payah. Bapak sudah meninggal, usaha ibu kecil-kecilan, tapi dengan iman dia berjuang. Baru tamat pendidikan ada lowongan melamar masuk. Kenapa? Tuhan buka pintu. Itu tanpa duit. Lulus tanpa duit, masuk tanpa duit. Penempatan juga tanpa duit. Ditempatkan di kota Siantar. Coba dibikin di dunia sana, kan enggak tahu kita, kenalan kita enggak ada di situ. Tapi dia bilang, Tuhan, kau tahu segalanya. Jadi mulai dari sekolah hingga lulus, hingga penempatan, sampai akhirnya meraih jenjang master pendidikan. Kalau dulu agak jauh di SMP 7, akhirnya ke SMA 1. Kalau ke sana dulu kan harus seplek. Nah sekarang jalan kaki aja. Saya bilang sama dia, berdoa peluang untuk direktur, direktris sudah di tangan, tinggal kuncinya dari atas. Apakah terlalu mustahil untuk bisa direktris atau direktur di SMA? Sudah menggondol MPD Pak Siboro direktur, beberapa yang lain kepala sekolah. Nah, peluang-peluang ini disiapkan oleh Tuhan. Tapi apakah kita punya iman? Apakah kita punya hubungan dengan Yesus? Apakah kita punya keakraban dengan Yesus sehingga dia berkenan membukakan pintu. Ini adalah yang perlu kita